Mana mungkin beta mau datang parlian ale deng dia. Seiring deng beta pun hati susah kini, beta pun cinta jua sampai di